mana? Udah pulang kerja? Loh, kok lemes? Kamu sakit? Iya nih, Bu. Tadi di kantor perutku perih. Pokoknya gak nyaman. Kerasa panas di perut sama mual juga gak? Loh, kok Ibu tahu? Pasti kamu telat makan deh. Itu semua tuh gejala sakit mah. Ya udah, kamu duduk. Ibu ambilin Promah dulu. Loh, Promah sekarang ada kemasan botol gini, Bu. Tapi aku takut makin mual, Bu. Ini varian baru, Promah cair botol. Pokoknya gak akan bikin mual. Percaya deh sama Ibu. Ya udah, sini aku minum. Wah, bener, Bu. Gak bikin mual dan rasa minnya terasa banget. Tuh kan, selain rasa minnya yang bikin segar, Promah juga sudah dipercaya dari generasi ke generasi. Makanya keluarga kita selalu sedia Promah di rumah. Makasih ya, Bu. Ana bawa Promah cair botolnya untuk disimpan di kamar ya, Bu. Baru, Promah cair botol dengan rasa min segar dari Promah, ahlinya lambung. Makan teratur dapat mengurangi gejala sakit mah. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Produksi PT KB Pharma.